الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواني وأخواتي في الله, إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Matan Nabi Syuja, dan sekarang sampai bab Al-Qirat saya sana. Al-Qirat sama dengan mudharabah, cuma ini bahasa istilah ahli Iraq. Imam Syafi'i dikenal dengan Hijazi di awalnya, kemudian Iraqi di akhir hayat, Mesri kemudian Iraqi. Dan mazhab Syafi'i dikenal luas di Iraq, sehingga istilah ini mereka namakan dengan Qirat. Kalau istilah ahli Hijaz, yaitu Mekah, Madinah dan sekitarnya, mereka menamakan akad ini dengan mudharabah. Dan ini lebih familiar di Indonesia dengan akad mudharabah. Dia bagian dari akad syirkah. Sebelumnya telah pernah kita bahas tentang akad syirkah. Wa syirkah adalah ittifaqu ithnaini aw akthar 'ala al-mal aw al-'amal 'ala an yakuna ar-ribhu bainahuma. Yaitu kesepakatan dua orang atau lebih untuk menggabungkan harta atau kerja. Mudharabah atau qirat termasuk bagian syirkah. Dan keuntungan dibagi, menggabungkan harta. Ahsan punya harta, saya punya harta, mari kita gabungkan dan kerja kita bareng-bareng. Ini namanya musyarakah secara umum. Tapi ada yang harta modalnya, yang satu lagi modalnya adalah kerja. Dia tidak menyerahkan modal uang atau barang, dia hanya mengelola saja modalnya. Maka ini namanya mudharabah. Karena ada beberapa hukum khusus, maka dibuat bab khusus oleh para ulama. Fadhal Syekh Ihsan dibaca. Bismillah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, faslun walil kiradi arba'atu syara'it, ayakuna ala nadin min ad-darahimi wa ad-dananir. Kirad atau mudharabah memiliki empat syarat. Yang pertama, ada harta pokok yang berupa dinar dan dirham. Syarat yang pertama dari syarat sahnya mudharabah sama dengan dahulu sebelumnya syarat syirkah, yaitu ayyakuna la nadhin min ad-dirahim. Harta yang diserahkan sebagai modal adalah dinar dan dirham. Dan ini telah pernah kita jelaskan kalau tidak salah saya. Ini mazhab Syafi'i saja, dinamakan dengan mufradat Syafi'iyah. Artinya, kalau saya punya sekitar 1000 laptop, saya beli atau saya dapatkan dengan berbagai cara yang halal, tapi saya enggak punya waktu untuk menjualkannya, saya minta kepada Syekh Ihsan tolong jualkan ini. Bila habis silakan ganti dengan laptop yang lain dan jual lagi, putar terus uang kita. Sah atau tidak dalam mazhab Syafi'i Syekh Ihsan? Tidak sah. Karena modalnya apa sekarang ini? Benda, barang. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi biasa enggak ini dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia? Biasa. Makanya kalaulah harus bermazhab Syafi'i saja menjadi sempit Anda. Ini enggak sah. Atau saya menyerahkan apa yang biasa dimudharabahkan selain laptop, baju. Saya punya 1000 pieces baju seperti ini dengan berbagai corak dan modelnya. Saya punya. Lalu saya katakan kepada Ihsan, tolong kembangkan modal ini 1000 baju. Tolong kembangkan. Bagaimana caranya? Atau jual? Saya terjual dapat untung, nanti beli lagi yang baru dengan spek yang lain, jual lagi, beli lagi berspek yang lain. Berarti modalnya apa yang pertamanya? Barang, baju. Sah atau tidak dalam mazhab Syafi'i? Tidak sah. Pendapat yang terkuat dan pendapat jumhur para ulama mazhab Malikiyah, Hanafiyah dan sebagian pendapat mazhab Hanabilah, mereka mengatakan sah. Karena tidak ada larangan dalam syariat. Syafi'i apa dalil mengatakan tidak sah? Enggak mungkin enggak ada dalil kan? Mereka mengatakan gharar. Dari mana gharornya? Gharar kan tidak jelas. Baik. Tadi saya berikan 1000 pieces baju dengan seperti ini. Bahan dasar seperti ini. Ketika dia dijual dan beli baju baru barang yang baru sama atau tidak dengan yang pertama? Berbeda. Berbeda. Baik. Dari 1000 baju mungkin bisa jadi 3000 baju setelah 1 tahun atau 5000 baju. Ya. Iya kan? Untung berapa baju? 5000 anggap umumnya 5000. Berapa baju untung? 4000. Belum tahu selesai. Karena yang 5000 ini, sama enggak dengan yang pertama? Berbeda. Berbeda. Oleh karena itu mereka mengatakan, gharar kan tidak bisa menetapkan modal dari barang tersebut. Berbeda kalau dengan uang, dinar dan dirham. Saya beri dinar, saya berikan kepada Anda 1000 dinar. Nanti Anda ubah jadi baju, ubah jadi kerbau, ubah segala macam. Di akhir tahun muncul 1000 baju. Sekarang bisa dibagi ini, berapa modalnya? Modalnya berapa dinar tadi? 100 per 1000? 1000 dinar. Ini sekarang baju berapa harganya? Oh, sekarang harganya ini naik menjadi, kan bisa dinilai pada waktu itu, menjadi 5000 dinar. Berarti untung 4000. Untung 4000. 1000 modal kembali ke saya. Baik itu dalam bentuk uang tunai, karena bisnis tentu ada yang tunai, uang tunai ada barang. Bila ada uang tunai kembali kepada saya, uang tunai 1000. Bila tidak, saya ambil baju syukuran 1000 dahulu. Sisanya yang 4000 tadi, ada uang tunai dibagi. Kalau tidak ada uang tunai, baju dibagi. Berdasarkan persentase. Itulah mereka mengatakan tidak bisa dengan barang. Ingat dulu antum masalah musyarakah. Antum punya kambing, saya punya tanah. Kita musyarakah. Kalau musyarakah, antum punya tanah, kebun, padang, Anda punya kambingnya. Musyarakah saya sana, ya musyarakah. Berarti gimana? Untung kita bagi dua. Ya. Untung kita bagi dua. Nah kemudian sebulan setelah itu mati semua kambing antum musyaisan. Apa kata saya milik tanah? Masalah musyaisan selesai masyarakat kita, Anda silakan pulang. Tanah milik saya. Zalim atau tidak ini saisan? Zalim. Karena tadi kita musyarakat berarti kita gabungkan harta kita. Berarti saya memiliki kambing Anda sebagian sebesar persentase dan Anda memiliki tanah saya sebesar persentase. Tidak bisa ketika kambing saya yang mati Anda mengatakan demikian. Oleh karena itulah Syafi'i mengatakan itu bikin ribut seperti itu. Jadi gharar. Oleh karena itu Syafi'i mengatakan kalau dengan dinar dan dirham selesai. Jumhur ulama mengatakan ya memang mengandung gharar dalam barang. Tetapi mereka mensyaratkan ketika modal diserahkan, baju saya serahkan kepada Anda modal ihsan. Silakan ini 1000 baju, silakan jual, nanti dapat untung. Putar lagi dalam bentuk baju lagi atau bentuk apa lagi yang lain. Putar terus. Baju, terserah. Ya. Ketika saya serahkan 1000 baju, ini wajib dinilai dengan dinar dan dirham. Karena barang tadi tidak tetap, tidak bisa misli. Seperti ketika untung, ini baju udah beda merek, model, corak, segala macamnya. Mana modal saya lagi? Gimana ngitung modal saya? Maka dinilai 1000 baju tadi, satu piecesnya berapa? Nilainya semuanya berapa? Oh, nilainya berarti sama dengan umpamanya 10 juta. Berarti modal saya 10 juta. Ketika berkembang, setelah setahun ingin bagi hasil, dihitung baju tadi. Dihitung, anggap sekian, anggap umpamanya lebih turun jumlah nominal bajunya. Dari 1000 saya kasih 500, tapi bajunya lebih berkualitas. Harga yang tadi 10 juta menjadi umpamanya sekarang 15 juta. Berarti kembalikan dulu uang saya 10 juta, 5 juta dibagi berdasarkan persentase tadi. Hanya beda cara teknisnya saja. Ya. Tapi mutlak Syafi'i mengatakan tidak sah. Mutlak. Kalau jumhur mengatakan sah dengan syarat dinilai nilai barang pada waktu dengan nilai naqdin atau uang dinar dan dirham. Wallahu ta'ala. Jelas sampai di sini saya. Jelas. Fadhal Syafi'i. Kemudian syarat yang kedua qala al-mu'allif rahimahullah wa ayyadhana rabbul mali lil 'amili fi at-tasarrufi mutlaqan aw fima la yanqati'u wujuduhu ghaliban. Pemilik modal memberikan izin kepada pelaksana atau mengelola harta secara mutlak atau mengelola harta yang biasa wujudnya tidak akan terputus. Pertama tadi dia ada modal bentuk dinar dan dirham atau barang yang dinilai dengan dinar dan dirham. Syaratan yang kedua, ada izin dari pemilik harta untuk pengelola agar dia berwenang terhadap harta ini diputar sesuai dengan mutlak. Mana khilaf ulama, nanti kita jelaskan. Saya ini uang 100 juta. Ya. Antum mau bisnis apa rencananya? Baju, Ustaz. Baik. Antum beli baju, jual, beli lagi, jual, beli lagi, jual, beli lagi, jual, seperti itu. Intasnya mata sarruf. Jual, beli, mata sarruf. Menang pada harta. Tetapi, mazhab Syafi'i mengatakan mutlak. Tasarruf mutlak. Tidak boleh saya katakan, tapi jumhur ulama mengatakan bersama Asar Ibn Abbas, bahwa dia ketika menyerahkan harta kepada salah seorang temannya untuk dimudharabahkan, dia mengatakan jangan lewati gunung, jangan lewati lembah, jangan jangan beli kabit, rotab dan kabit, hewan yang, jangan beli hewan, jangan beli buah-buahan, karena risikonya besar. Hewan gampang mati, habis modal saya. Buah-buahan cepat busuk, zaman dahulu tidak secepat sekarang transportasinya. Kemudian jangan lewat gunung, nanti terjata hujan kamu jatuh, habis uang saya, mati kamu, hilang uang saya. Jangan lewat lembah, lembah juga berbahaya, karena ketika hujan datang turun mendadak, Anda dibawa hujan arus air yang turun dari lembah, terus dari atas gunung ke lembah tersebut, bisa mati. Ya, nah, ketika Anda langgar itu, keluarga Anda menjamin. Kalau Anda mati, saya minta kepada ahli waris Anda ganti. Kalau tidak, nanti dijelaskan bahwa tidak dijamin. Tapi maka ini kalau itu kan saya syaratkan. Terjadi kerugian menurut saya, baju bagus. Saya katakan saya ihsan, jual beli bisnis baju. Baju apa, Ustaz? Baju muslim bagus. Cepat penjualannya dan cepat ininya. Baik. Itu dalam mazhab Syafi'i tidak boleh disyaratkan. Dalam mazhab jumhur ulama boleh. Ini pendapat yang terkuat. Kemudian au fi ma la yanqati wujuduhu ghaliban. Barang yang biasa ada. Kalau saya ihsan, saya mau bisnis batu akik. Ya, kemana antum cari batu akik? Nanti mudah saya ngendap. Saya tahu tempatnya. Tapi apakah dia keberadaannya ghalib, biasa, mudah dicari? Tidak. Tidak mudah dicari. Oleh karena dengan demikian, ya, bila Anda lakukan bisnis batu akik, saya modali, kemungkinan Anda beli enggak ada yang jual. Atau setelah terjual Anda enggak bisa beli lagi. Tadi sudah disyaratkan dari apa tuh akik, saya setuju. Maka enggak boleh dirubah ke baju. Kemudian Anda tidak temukan lagi barangnya. Bagaimana modal saya? Ngendap kan? Ngendap. Tertahan modal saya. Saya rugi, Anda juga rugi. Tidak bisa bekerja. Maka oleh karena itu disyaratkan pada barang yang wujuduhu ghaliban. Fadhil Syekh. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang ketiga, wa an ishtari talahu juz'an ma'luman min ar-ribhi wa an yaqaddar bi muddah. Ada perjanjian pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pelaksana dan tidak ditentukan jangka waktunya. Iya. Persyaratan selanjutnya wa ishtari talahu juz'an ma'luman min ar-ribhi. Tujuan dari bermudharabah adalah keuntungan. Keuntungannya juz'an ma'luman min ar-ribh. Bagaimana bagian keuntungannya? Dengan nisbah persentase yang jelas. Kalau saya katakan kepada saya ihsan ini uang 100 juta. Silakan mudharabahkan ke baju, ke batu akik terserah, atau hewan kurban atau apa-apa terserah. Kemudian saya bilang setiap bulan keuntungan saya adalah 1 juta. Ini lebih kecil loh saya ihsan. Kalau saya letak uang saya deposito di bank 10%. 10% 2 juta. Ini cuma 1%. Halal saya ihsan. Halal. Yang 1 juta. 1 juta halal? Sepertinya lupa untuk tidak halal ya. Karena 1% dari persentase modal. Bukan dari keuntungan. Bukan dari keuntungan. Dan ini sering terjadi. Banyakkah muslimin yang saya takut riba? Yaudah, tapi mau taruh di mana uang saya? Oh, ada saudara saya punya bisnis usaha. Yaudah, saya katakan kepada dia, ini uang 100 juta. Silakan tambah modal Anda. Kalau saya di bank konven atau di bank syariah, Anda harus bagi hasil sampai 2%. Karena Anda, berarti saya halal, biar 1% aja. Ini riba baru. Ya, karena aku bukan keluar dapat dari riba. Riba baru. Juz'an ma'lum min ar-ribh. Tapi kalau saya katakan saya 60% dari laba, itu halal. Tapi kalau 1% dari modal, haram. Walaupun 1%. Walaupun 1%. Karena akadnya apa? Akadnya adalah modal saya tetap. Nah, jaman. Usaha Anda untung, rugi, mau mati semua kambing Anda, mau usaha kambing Anda menjadi kembang biak dan kaya raya Anda, tetap bagi saya, modal saya 100 juta kembali. Hmm. Berarti akadnya bukan lagi kerjasama. Kerjasama. Bukan musyarakah. Karena Anda, saya tidak menanggung kerugian Anda sedikit pun juga. Dengan demikian berubah akadnya menjadi qard. Ketika akad berubah menjadi qard, walaupun tertulis mudharabah, yang di dalam akad tidak perlu tulisannya, tidak perlu saya katakan hakikatnya, sehingga dikatakan para ulama, al-ibratu fil uqudi bil ma'ani wa bil haqiqati wal ma'ani la bil alfaz wal ma'ani. Yang tidak dalam akad adalah hakikat dan maknanya, bukan ucapan dan lafaznya. Anda tulis mudharabah besar-besar, tapi tapi saya mengatakan demikian tadi, saya 1% dari modal saya terjamin, ini berubah menjadi qard secara syar'i. Nah. Ketika berubah menjadi qard, tak ada pertambahan dari bagi hasil, manfaat. Bagi hasil ini adalah manfaat riba. Masya Allah. Jelas Ihsan? Wadih, Masya Allah. Baik, terus. Wa alla yuqaddar bimuddah. Tidak boleh mudharabah dibuat waktu terbatas. Saya katakan, Syekh Ihsan, ini saya mudharabahkan, silakan putar uang saya ini 100 juta selama 1 tahun. Setahun selesai sudah mudharabah. Boleh atau tidak? Kata Mazhab Syafi'i tidak boleh. Jumhur mengatakan boleh. Jumhur mengatakan boleh. Bila kenapa mereka mengatakan tidak boleh? Kalau dengan waktu saya katakan seminggu silakan. La yuqaddar bimuddah, seminggu silakan. Bagaimana dia bisnis? Satu. Kemudian kalau dikatakan juga tidak dengan waktu, berarti kapan pun bisa saya hentikan. Emang itu pada asalnya. Dari kata Maliki ya, walaupun dia bukan akad yang mengikat, bukan akad yang lazim, kerjaannya akad jaiz, tetapi bila tidak mendatangkan mudarat kepada salah satu pihak, misalnya kepada Allah, darah luar darah. Bagaimana? Saya berserahkan 1 miliar kepada Ihsan, bisnis setelah apa Ihsan? 2 hari saya telepon, Ihsan, modal saya tarik, batal mudharabah. Pusing atau? Pusing. 1 miliar baru 1,5 miliar untuk beliin bahan modal barang. Terus terang, yang ini sekarang ada barang dan uang itu sudah habis sekian, karena sudah kepakai juga buat biaya operasional, habis sudah sekian. Makanya dan kenapa dikatakan tidak boleh disyaratkan dengan mudah, terus selama-lamanya, kapan menurut mereka sudah tersampai waktu? Biasanya kalau dia mengatakan setahun, diperkirakan setahun itu 4 musim sudah ada. Kalau baju umpamanya, baju kan ada musimnya, walaupun bisa mungkin tidak terlalu banyak musimnya. Kalau seperti di sebagian negara ada musim panas, musim dingin, baju musim dingin ada, musim panas ada. Kalau di Indonesia seperti umpamanya makanan, atau hewan, setahun itu ada masa-masa penjualan tinggi seperti Ramadan umpamanya. Baju penjualan tinggi misalnya Ramadan sudah lewat seputaran Ramadan, atau masuk pendaftaran sekolah, baju anak sekolah setelah setahun misalnya sudah terlewati untung dan rugi waktunya, maka dihitung. Jadi ini hikmah daripada tidak boleh menentukan mudah, tapi bila yakin bahwa sudah diperkirakan bisa mungkin kan boleh dia tentukan waktunya. Saya kira cukup sampai di situ. Saya akan kena pembahasan selanjutnya lumayan panjang. Jazakumullah khair dan pendengar serta pemirsa Radio TV, demikian penjelasan dari babul mudharabah atau yang disebut dengan istilah madzhab Syafi'i qiraat. Kita berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya. Untuk mendapatkan penjelasan lebih dalam terkait dengan bab qiraat atau mudharabah ini, silakan di line telepon 021-823-6543. Kita berikan kesempatan untuk penelpon pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, umur dengan siapa, di mana? Mu'abdillah di Mamuju. Silakan Mu'abdillah. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Apalagi kita, apabila kita mencicil motor kan tidak boleh pakai denda. Dan apabila umpaman kita yang sebagai sebagai anuannya yang kasih keluar motor begitu. Kenapa? Apabila umpaman kita yang yang punya motor kasihkan orang untuk dicicil. Kemudian tiba-tiba orang itu menunggak. Boleh ditarik, apabila ditarik bagaimana itu pengembalian Pak Ustaz? Karena kalau kita kembalikan utuh, sudah jelas kita rugi karena motornya sudah terpakai, mungkin sudah agak rusak begitu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ma'abdillah. Alhamdulillah, Ma'abdillah mengerti bahwasanya denda adalah riba. Nah. Walaupun hanya tertulis saja, enggak bakal saya diterapkan. Walaupun tertulis saja, berarti Anda menulis akadnya akad riba. Ya. Akad riba ini diharamkan dalam Islam. Lalu solusinya apa? Jangan ada tulisan denda keterlambatan dalam klausulnya. Lalu bagaimana cara si penjual mempertahankan haknya bila si pembeli tidak melanjutkan angsuran atau tidak menepati janji membayar pada tempo waktunya? Bagaimana caranya? Caranya adalah jadikan, buat dalam klausul tersebut harus ada barang jaminan, dan boleh barang yang dijual tersebut menjadi barang jaminan. Lalu dikatakan bahwa barang ini adalah sebagai barang jaminan, barang yang dijual. Barang jaminan pada dasarnya haruslah di tangan si pemberi piutang, berarti tangan penjual. Tapi apa fungsi, apa gunanya lagi si pembeli? Karena di tangan si penjual. Tetapi penjual mengizinkan pakai, boleh. Tapi setelah mau pakai setiap sepekan, bawa kemari. Setiap sepekan, bawa kemari. Karena ini satu barang jaminan. Dengan demikian akan selamat barang jaminan Anda. Kemudian Anda terjadi tunggakan, sampai dengan dipersyaratkan 3 kali atau 2 kali atau sekali saja sudah langsung di tarik, disita barangnya. Barang tadi kan setiap minggu harus dikembalikan kepada Anda, setiap hari taruh ke Anda. Kalau tangan dia minta, lalu Anda ambil barang ini, bukan barang ini menjadi milik Anda. Bukan, karena barang ini adalah jaminan. Lalu jaminan diapain? Dijual. Umpamanya tadi nilai pertamanya adalah 12 juta. Terjual sekarang karena sudah terpakai, rusak, sekarang enggak terawat, terjual 5 juta. Yang sudah dibayar oleh dia umpamanya baru 5 juta. Berapa lagi utangnya saya San? 7 juta kan ya? 7 juta. Jual motor yang tadi, kemudian ambil 5 jutanya dan katakan kepada dia, kamu masih berhutang kepada saya 2 juta. Ustaz, dia gak mau bayar. Ya udah, mintanya di akhirat, pasti dibayar dia. Karena ini adalah konsekuensi dari akad jual beli. Itu aja saja solusinya, Masya Allah. Jazakallah khair, demikian Mu'abdillah di Mamuju. Semoga bisa difahami dan barakallahu fiik. Kita terima kembali pertanyaan via telepon, silakan di 021-823-6543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan dengan siapa? Bapak di mana? Dengan Abu Farah Abdullah. Abu Farah Abdullah, di mana Pak? Di TBC Matupang. Masya Allah. Nah, silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fiik Abu Farah. Begini Ustaz, ana ada bisnis dengan teman budidaya jamur Ustaz. Masya Allah. Nah, ini mungkin prinsipnya sama dengan yang tadi disampaikan. Ana memberikan harta ana berupa uang. Anda berikan kepada dia modal berupa uang? Iya Ustaz. Dia mengelola? Dia mengelola Ustaz. Mengelolanya jual beli atau dia budidaya? Gimana maksud? Pengelola tersebut dia beli jamur dia jual, dia beli jamur dia jual, atau hanya sekedar dia buat apanya rumah jamurnya, kemudian dia tanam dan dia rawat? Iya, dia tanam dia rawat. Ini berbeda, nanti saya jelaskan. Terus? Ini kan budidaya jamur itu kan biasanya setiap 4 bulan selesai musim panen gitu Ustaz. Iya. Nah itu tadi kan salah satu syaratnya tidak boleh pakai jangka waktu Ustaz. Iya. Apakah 4 bulan selesai bagi hasil, nanti terusin lagi gitu maksudnya, terus? Oh gitu. Iya. Terus? Terus yang pertanyaan Ana yang kedua itu kan di akad yang pertama Ana memberikan modal sebesar misalnya 25 juta gitu Ustaz. Terus? Kemudian di keuntungannya sekian persen dari keuntungan gitu. Apanya keuntungan? Untuk Anda nanti uangnya itu, kelebihannya itu adalah sekian persen dari total keuntungan. Berapa? 50 umpamanya ya, terus? Ya, misalnya 50%. Ya. Nah, kemudian pada periode berikutnya, beliau meminta tambahan modal, kemudian Anda tambahkan 10 juta, tapi waktu itu nggak ada akadnya, itu gimana ya? Nggak ada akadnya? Ya, jadi Anda hanya memberikan uang 10 juta tanpa ada hitam di atas putihnya gitu. Ya, mengikut kepada akad sebelumnya, tambahan modal kan kata dia? Iya Ustaz, tapi maksudnya enggak ada bukti sampai atas buktinya bahwa anda oh, enggak ada bukti sampai atas. Ada saksinya, malaikat melihat akad antum berdua. Oh, Allah gitu, melihat akad malaikat antum berdua. Tetapi karena pencatatan akad hukumnya sunat, tidak merupakan syarat sah akad. Oh, maka Allah Subhanahu wa taala fastashhidu syahidaini bi rijalikum faktubu ayu alladziina amanu tadantu bidaini lajal muslim faktubu. Bila kalian membuat akad tidak tunai, tulis, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas anjuran-anjuran saja, bukan merupakan rukun sah akad. Berdasarkan hadis lain bahwa Rasulullah SAW membeli seekor kambing dari seorang badu. Seekor kambing atau unta dari seorang badu. Lalu kata, setelah dibeli Rasulullah SAW dengan tidak tunai, si badu tadi mengatakan, "Hey Muhammad, kau rampas ya ini aku. Kau rampas hewan saya." Kata Rasulullah SAW, "Tidak, sudah saya beli dengan anda. Mana saksinya?" Mana saksinya? Karena tidak ada saksi pada waktu itu. Lalu salah seorang sahabat, saya lupa namanya, dia mengatakan, "Saya saksinya ya Rasulullah." Sehingga si badu tadi, ketika ada sahabat yang mengatakan saya saksinya, dia terima. Lalu Rasulullah mengatakan, "Dari mana kamu bersaksi bahwa kamu kan tidak hadir pada waktu akad itu, hanya saya dengan dia?" "Ya Rasulullah, saya bersaksi bahwa engkau utusan Allah, dari permasalahan langit saya benarkan, apalagi permasalahan jual beli ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Siapa nama saya?" Selalu nama sahabatnya. Rasulullah mendoakan. Menunjukkan kepintaran sahabat ini dalam menganalogikan persaksiannya. Dengan demikian si badu tadi menerima persaksian tersebut. Ini menunjukkan bahwa sah jual beli tanpa ada saksi. Sehingga firman Allah tadi menyuruh untuk menulis dan saksi tersebut hanyalah sebagai anjuran. Dia juga tidak ada tulis Rasulullah, karena Rasulullah tidak bisa nulis baca. Si badu apalagi? Orang badu karena bisa tulis baca. Jelas, saya? Jelas? Jelas. Abu. Bu Farah, baik. Jazakallah khair. Cuman satu, tadi pertanyaan dia tadi, saya berikan modal sekian. Ya. Tetapi bukan untuk tijarah. Bukan untuk dagang saja. Ada dagang dan jasa. Ini yang sering bermasalah di Indonesia. Saya berikan kepada anda modal, saya ini modal 30 juta. Ayo Ustaz, 30 juta saya akan jual beli makanan olahan. Berarti antum makan buat. Saya mengatakan kepada dia, Ustaz Ihsan, udah beli jadi jual. Itu yang mutarabah. Jadi murni jual beli. Tidak boleh ada unsur ijarah atau jasa. Jelas? Kalau ingin digabung dengan ijarah, akan berubah dia, bukan jadi mudharabah murni. Maka pembagian keuntungan dan modal tidak bisa dari modal dipotong khusus semuanya, akan menzalimi si yang pengelola. Umpama dalam kasus tadi budidaya jamur. Budidaya jamur. Bukan akadnya dia beli jamur, jual jamur jadi apa namanya? Broker atau agen jamur, bukan. Tetapi dia budidaya. Berarti ada unsur kerja dia. Kerja dia, dia berhak dapat upah sebelum bagi hasil. Dipotong dulu di upahnya dia, sebelum laba ditentukan. Karena berhak. Sama juga anda umpamanya, seorang, ya udah kamu dagang bubur atau apa. Bubur kan dia buat. Untung rugi usahanya, dia udah kerja membuat bubur. Itu berhak dapat jasa. Sama juga dengan jamur tadi, mati pun jamurnya, dia berhak mendapatkan keuntungan. Yaitu jasa sudah keluar. Berbeda kalau saya beli dong. Saya bilang cuma hanya untuk pajang dijual saja, atau untuk iklan saja, maka ini kalau penggabungan akad sewa dengan akad mudharabah, keluarkan dulu jasa si pengelola tadi. Ya. Kemudian setelah akhir tahun baru kapan waktunya, setelah 4 bulan umpamanya tadi hasil panennya, ya boleh 4 bulan ya untuk jamur pengelola, boleh tidak ditentukan bila anda umpamanya pada waktu itu sudah dapatkan hasil setelah selesai terjual semuanya, dibagi. Kalau ingin dibagi juga sebelum waktu itu, dibagi uang dan dibagi barang. Jelas saya kira. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon di 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Tapi tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali sebelum kami akan dari pesan singkat di 021-823-6543. Ya, halo. Halo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Ini dari Pak Allah, dari Makara. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Silakan pertanyaannya. Ada yang mau tanya sedikit tentang mengenai asuransi. Mengenai apa? Apa asuransi? Baik. Ini kalau menurut Islam, hukum Islam bagaimana? Apa ya, haram atau bagaimana? Iya. Itu saja umum. Saya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuransi dengan sangat jelas saya jelaskan di buku saya, mengutip fatwa lembaga fikih Islam internasional di bawah Hoki maupun di bawah Rotterdam Islami pada tahun 80, mereka sudah mengharamkan asuransi, mengharamkan seluruh asuransi seluruhnya. Akan tetapi asuransi yang dipaksa kita untuk melakukannya apa boleh buat, seperti kita naik angkutan umum pasti ada asuransinya. Pasti. Kalau enggak mau ketemu jalan kaki ente. Berarti ini yang terpaksa. Maka kita selamat dari dosa. Kenapa dia diharamkan dalam Islam? Kalau asuransi membuat asuransi yang tidak terpaksa, dengan sukarela kita membuatnya. Kenapa diharamkan Islam? Karena asuransi adalah uang dengan uang. Saya bayar premi, si A bayar premi kepada sebuah perusahaan. Bila terjadi risiko dipertanggungkan, si A mendapatkan uang yang lebih jumlahnya. Berarti tukar uang premi dengan uang klaim asuransi. Yang jumlahnya tidak sama, berarti ribanya riba fadl. Kemudian tidak tunai karena premi per bulan nanti bayar, nanti klaimnya pada waktu diterima pada waktu terjadi risiko, berarti tidak tunai. Ribanya sia terjadi juga. Terjadi juga perjudian. Bagaimana perjudiannya? Si A bayar premi lunas sampai tahun waktunya kalau itu dipertanggungkan seperti 2 tahun umpamanya, tidak terjadi risiko. Andai umpamanya ada asuransi kecelakaan, selamat mobilnya tidak celaka, hilang uangnya atau tidak? Hilang uang preminya. Andai dia tabrakan, celaka, celaka dia, dapat uang klaim ganti rugi. Berarti tidak jelas kapan diterima uang ini. Sama dengan perjudian. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khair. Demikian pendengar kita yang bertanya. Dan ini juga menjawab beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Masuk, jazakallah khair. Kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan mudharabah ini, Ustaz, yang berlaku dan kebanyakan adalah ketika adanya kerugian setelah pengelola berusaha semaksimal mungkin dengan keahliannya, namun kadarullah ada kerugian dan kemudian pemodal meminta kembali uangnya dan kemudian tidak menanggung kerugian yang terjadi. Bagaimana hukum mudharabah seperti ini? Jazakallah khair. Allah barik fi. Ya, memang sering terjadi di masyarakat seperti ini karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan mudharabah. Sampai pun terkadang Allah Ta'ala, sebagian lembaga keuangan syariah juga mungkin seperti ini, di mana dia menerapkan cicilan dari si mudharib per bulan agar modalnya kembali dahulu, nanti bagi hasilnya lain lagi. Artinya dia tidak mau rugi sudah. Wallahu ta'ala alam, hal seperti ini sering terjadi. Bila dia minta modalnya kembali ketika terjadi kerugian, akadnya berubah menjadi qard, pinjaman. Berarti modalnya harus tidak ada akad rugi. Ini adalah pinjaman. Pinjaman adalah akhlu syai'in waradu badalihi. Ambil suatu barang, kemudian kembalikan sejenisnya. Maka saya berikan, silakan ambil 100 juta, nanti kembalikan 100 juta. Ini akadnya bukan mudharabah, qard. Mau anda putar, mau anda apain, terserah. Mau anda untung besar, mau kecilnya, akadnya qard. Ketika saya mengatakan, atau anda mengatakan, kita sepakati, Ustaz, bahwasanya ada bagi hasilnya. Saya untung, ya, anda mendapatkan keuntungan sekian persen dari keuntungan saya, 10%, 20%. Maka ini menjadi, akadnya menjadi riba. Walaupun belum terima, kan saya taruh rugi kan? Kan rugi tadi kasusnya dia. Saya taruh rugi. walaupun belum saya terima, tapi dari awal sudah ada kesepakatan bagi hasil dan uang modal saya terjamin, maka wallahi ini adalah riba. Angkatnya menjadi riba. Maka Anda katakan kepada dia, tidak, Anda harus harus karena akad kita berubah, Anda harus terima kerugian. Saya tidak terima, kata dia. Kalau tidak terima menjadi riba. Anda berdosa, saya berdosa. Kalau dia tetap mengatakan, apa boleh buat? Apalagi kalau dia bisa berbuat semena-mena kepada Anda, ya bayarkan saja modalnya dan tawakkan kepada Allah. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair. Demikian penanya yang bertanya, demikian jawabannya. Barakallahu fiik. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait dengan denda keterlambatan, bagaimana hukumnya denda keterlambatan yang mau tidak mau harus kita bayar, terkait dengan pembayaran air, listrik dan semisalnya, jadi pendengar kita di Samarinda. Bukan mau tidak mau kita bayar, tapi mau tidak mau akan ada di akad. Ya, listrik yang pasca bayar atau PDAM, apalagi telepon juga begitu kan ya, telepon yang pasca bayar. Di sana ketika Anda buka akad formulir untuk pemasangan, ikut keserta pemasangan instalasi atau jaringan, akan ada persyaratan. Bila terlambat dari tanggal sekian, tanggal 20 umpamanya, dari bulan yang tersebut, bulan yang telah berlalu, bulan yang akan datang dari bulan telah berlalu, maka dikenakan denda sekian persen. Lalu Anda setuju. Apa ini setuju? Ini riba ya, akhi. Karena ini adalah hutang. Kan sudah dipakai jasa dia sebulan. Anda jasanya umpamanya adalah 500 ribu. Terlambat saya membayar hutang saya ini, saya dikenakan denda. Dan dalam klausulnya saya menyetujuinya. Berarti saya menyetujui hutang saya bertambah. Ini riba jahiliyah. Allah Ustaz. Kita terpaksa Ustaz. Siapa yang maksa Anda pasang listrik? Tidak ada. Ini bukan angkatnya. Ini bukan angkat. Bukan dinamakan angkat terpaksa. Ini dinamakan dengan angkat kebutuhan Anda. Anda butuh, hanya itu saja. Kalau terpaksa, Anda yang maksa Anda. Listrik, perusahaan listrik mengatakan wajib Anda pasang, kalau enggak Anda, saya pukul, kata tukang PLN. Kata tukang PLN, itu namanya terpaksa. Itu yang angkat terpaksa, yang terpaksa. Kalau ini bukan terpaksa, tapi akad iz'an namanya dalam istilah fikih, di mana salah satu pihak dipaksa oleh kondisinya untuk melakukan hal tersebut. Enggak mungkin saya bikin perusahaan listrik sendiri, perusahaan air sendiri, atau air dari tanah enggak cukup, atau enggak bersih segala macam. Ya saya dipaksa oleh keadaan saya. Saya dipaksa oleh keadaan saya. Apa boleh buat? Kalau kita tidak punya solusi lain, saya dipaksa oleh keadaan saya, bukan belikrah dan sah akadnya, tapi saya adalah darurat untuk menggunakan akad dia. Akan tetapi sangat baik bila Anda sampaikan ke beberapa pihak. Ya, yang jelas kalau Anda sampaikan kepada kaum muslimin, para pegawai di tempat-tempat ini akan merasa, wah, kita bekerja di pusat dengan cara riba ini. Kita minta, tinggal minta hilangkan dendanya saja. Tolong di dalam klausul pemasangan tersebut hilangkan dendanya. Jangankan mereka, lembaga keuangan pun mau menghilangkan ini. Kalau klausul denda ini, lembaga keuangan yang berbisnisnya miliaran, triliunan uang rupiahnya mau menghilangkan ini. Apalagi Anda memang untuk kemaslahatan warga negara. Lebih baik lagi Anda buangkan ini. Mengatakan tidak ada cara solusi. Kata siapa tidak ada solusi lain? Solusinya adalah, bila 5 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran tidak ada pembayaran, akan langsung diputus. Mau enggak terlambat orang itu? Tidak. Enggak bakal dia terlambat. Enggak ada air di rumahnya, ada PLN. Lebih baik daripada denda itu kapan? Setelah 20 hari dan berapa bulan setelahnya. Sehingga uang dendanya semakin banyak, sehingga Anda untungkan di sisi itu. Memang itu yang diinginkan mereka. Orang-orang kufar menerapkan klausul denda itu. Kan denda ini adalah akad dan semenjak zaman jahiliyah Abu Jahal sudah ada. Bukan hal baru ini. Orang-orang barat yang menerapkan klausul denda tersebut, tujuan mereka adalah keuntungan. Karena mereka tahu, sehingga sampai pun dalam kira penghasilan hari, kartu kredit luar biasa di negara-negara yang mengaku mereka negara maju tersebut. Semua orang pegang kartu kredit. Keuntungan bagi lembaga keuangan melalui kartu ini tinggi. Karena semua orang, sifat manusia dalam membayar kewajiban biasanya lalai. Sehingga keuntungan si penerbit kartu, keuntungan si perusahaan tersebut menjadi besar. Ini namanya kan memiskinkan orang miskin. Wallah ta'ala fadl. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Demikian ini menjadi jawaban juga bagi beberapa pertanyaan yang sama. Barakallahu fikum. Allah. Kemudian kami angkat kembali masih pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Kebumen, saya terkait dengan hibah. Saya memiliki dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Yeah. Kalau mau memberikan sesuatu barang atau harta benda atau uang, apakah harus sama nilainya? Selama orang tua masih hidup, bagaimana hukum dalam Islam? Jazakallahu khair. Taib Allah berfik. Dalam masalah waris, jelas dizakari mislu hadil unsaya ini. Nah. Anak laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Jelas nasnya. Itu Allah menentukan. Tetapi dalam ketentuan manusia, dalam bentuk hibah, seorang bapak menghibahkan kepada anaknya. Pertama, hibah mesti adil. Bila Anda berikan kepada anak perempuan hibah, laki-laki juga harus. Bila Anda berikan hibah kepada anak laki-laki Anda berikan mainan yang disukai dia, Anda harus berikan mainan yang sama nilainya kepada anak perempuan Anda, atau sebaliknya. Kata Rasulullah SAW, ittaqullah wa'adilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan beradillah kepada anak kalian. Karena bila tidak adil Anda, ketahuilah sesungguhnya Anda yang membuat anak durhaka kepada Anda. Penting dalam pendidikan masalah hibah ini. Karena apa yang terjadi antara dua anak ini? Yang satu sering dapat hadiah, satu enggak. Terjadi iri atau tidak? Iri. Sehingga ketika Anda sebagai orang tua sakit atau dalam keadaan kondisi yang butuh pertolongan anak-anak, anak yang tidak dapat hadiah akan bilang kepada Anda, tuh, anakmu yang kasih hadiah aja yang ngurus Anda. Jadi durhaka enggak anak? Yang menyebabkan durhaka siapa? Anda sendiri mendidikkan dengan durhaka. Tapi bila Anda adil, mereka kasih berlomba-lomba untuk berbakti kepada Anda, karena Anda seorang orang tua yang adil. Maka, hendaklah orang tua dalam pembagian, ada sebenarnya dalam Bashir, yang nanti insyaAllah juga jelas kepada Bapak Hibah. Rasulullah tidak mau. Mengatakan apakah bapaknya Umar al-Bashir memberikan hibah kepada salah seorang anaknya dan minta Rasul jadi saksi. Kata Rasulullah, apakah semua anak kamu kau berikan hibah yang sama? Dimintakan tidak. Kata Rasulullah, saya tidak mau menjadi saksi hibah yang zalim. Ya. Rasulullah SAW ajarkan cara mendidik anak. Maka sekarang keadilannya bagaimana? Sekarang seimbang atau banding dua seperti waris? Dalam ini khilaf para ulama. Sebagian belum mengatakan tetap 1:2. Hah? Bila nilai mainan laki-laki umpamanya permainannya, barang permainannya umpamanya 20.000, buat yang perempuan boleh Anda berikan hibah permainan harga mainannya sebanyak 25.000. Ya. Ya. Kemudian sebagian belum mengatakan tidak. Adil di sini boleh rata. Tidak mesti harus mengikuti pemberian waris. Karena waris ketentuan syar'i dari Allah Subhanahu wa taala, dan hibah tidak ditentukan harus sesuai dengan waris. Oleh karena itu dikembalikan kepada orang tua. Wallah ta'ala, melihatlah kebutuhan mereka, ya. Anda memang harus seimbang nilainya agar kebutuhan mereka terpenuhi. Insyaallah tidak mengapa. Wabillahi taufik. Baik, masyaallah, jazakallahu khair. Demikian bandanya kita di Kebumen, barakallahu fik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari Bapak Abdullah di Bondowoso, Jawa Timur. Anda punya sebidang tanah, Ustaz. Yeah. Mohon maaf, Anda memiliki sebidang sawah dikerjakan oleh seseorang. Bagaimana cara pembiayaan dan bagi hasil yang syar'i, Ustaz? Ini namanya musaqah atau musara'ah. Nanti insyaAllah pada bapaknya akan lebih rinci. Ya, insyaAllah. Sabar. Sekitar dua lagi. Sebentar. Tidak terlalu jauh lagi, insyaAllah akan dapat musaqah. Fadal. Untuk Bapak Abdullah di Bondowoso, kita akan pending kembali insyaAllah pada babnya. Bapak bisa bersabar. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang istri dari suami yang hakikatnya sudah faham sunnah dan sudah mengerti tentang bahaya riba, tapi beliau masih belum memiliki keyakinan kuat untuk melepaskan dirinya dari pekerjaan riba ini. Di sebuah bank konvensional selama 3 tahun ini berjalan, dan saya merasa begitu banyak kesempitan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, karena seluruh harta baik rumah dan kemudian perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah adalah dari harta riba. Bagaimanakah sikap seorang istri yang mendapatkan harta dari suami yang bekerja di lembaga ribawiyah? Apakah makannya di makanannya halal atau kita mencari usaha sendiri? Jazakallahu khair. Allah barik. Bila memang mempunyai usaha sendiri dia bisa mencari, alhamdulillah bagus. Dan katakan kepada suami yang belum dapat hidayah tadi, ambil makan ribamu, saya dan anak-anak biar makan harta saya yang halal. Atau Anda punya warisan, atau Anda punya harta yang lain, hibah dari suami sebelum, atau hibahnya ada yang halal, ya, atau dari teman, katakan, kami, aku dan anak, biar makanannya halal. Anda tidak mau berhenti dari riba, silahkan makan yang riba. Karena sudah saya nasihatin. Karena bagaimanapun juga, ya, tetap tidak halal bagi anak dan istri tersebut, kecuali terpaksa. Biar tidak memiliki harta yang lain dia, tidak punya harta yang halal, tidak punya usaha yang halal, tidak punya kerja yang halal, maka apa boleh buat? Karena fakir miskin, bagi fakir miskin, harta riba halal. Sekarang status Anda dengan anak-anak tidak mampu mencari kerja, yang ada hanya yang riba halal bagi Anda. Bagi dia, tidak. Bagi suami, tidak. Bukankah kasihan Anda kepada suami? Yang bekerja sampai malam, sampai semula tenaganya, kemudian dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari ini, dan dia pun merasakan susah dan memberikan kepada anak-anak sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Bila belum terketuk hatinya karena banyak godaan memang, siapa yang berani berhenti dari pekerjaan yang gaji yang umumnya 20 juta per bulan di zona aman, dengan kebutuhan dia anak-anaknya 15 juta per bulan, berhenti kemana Anda dalam mencari 15 juta per bulan? Tetapi orang yang takut kepada Allah Jalla fi'ullah dan ingin merasakan kebahagiaan, berani. Banyak beberapa kasus yang alhamdulillah diberikan taufik oleh Allah. Baru beberapa waktu yang lalu ada seorang masya Allah di zona aman sudah, gaji sudah lebih 20, dapat fasilitas pinjaman sampai 1M dari perusahaan bank konvensional tersebut, dan mau dia berhenti karena Allah. Ketika saya tanyakan, tapi saya masih punya hutang karena kepada kalian fasilitas saya punya hutang 1M. Ya, katakan punya aset. Dia mengatakan, alhamdulillah saya punya aset, Ustaz. Dan saya niat rumah saya tersebut saya jual karena nilai lebih dari 1M. Saya tutup utang saya beli rumah sejuta apa adanya. Ya, begini ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan kebahagiaan kepada seseorang, dan kebahagiaan dan hidayah tersebut mintalah terlalu kepada Allah. Ya, Anda mengerti sunnah, belum ada waktu-waktu yang mustajab. Belum. Kalau sekadar mengerti, lihat orang-orang kufar, orang jahiliyah di masa Rasulullah. Mengerti dia Rasulullah SAW adalah bukan manusia biasa. Mengerti dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua mujizat sudah diberikan Rasulullah SAW. Mengerti dia. Tapi yang tinggal apa? Hidayah atau taufik dari Allah. Hidayah itu adalah isyarat sudah. Bukti sudah. Bagi suami Anda, alhamdulillah. Secara dalil, secara ini sudah. Tinggal lihat taufik dari Allah. Ya. Yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Dan mintalah Anda sebagai istri pada anak-anak, sampaikan, tolong doakan bapak kalian di waktu-waktu yang mustajab, agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dan menyelamatkan kita semuanya dari jerat riba ini. Wabillahi taufik. Baik, jazakallahu khair atas solusi dan nasihat yang disampaikan. Demikian umum yang bertanya, barakallahu fiik, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua untuk meniti sunnah. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya via telepon. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf, akhi, sebelumnya dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Baik. Dengan siapa, di mana? Di Abu Bilqis di Jakarta. Silakan, silakan. Ya, Ustaz. Saya ada ini. Ada modal sedikit mau diberikan Ramzi. Dan kami itu di Abu Bilqis, mohon maaf, dikecilkan dulu atau dimatikan, ada feedback. Diulang kembali pertanyaannya supaya lebih jelas. Ya, saya matikan dulu. Ya. Ya, silakan. Halo? Silakan. Dari saya ada modal sedikit, terus mau rencana mau beli kambing. Ya. Tapi yang melihara itu orang di kampung gitu. Nah. Itu bagi hasilnya itu dari nanti kalau kita jual ada untungnya, terus bagi dua. Itu bisa dibenarkan nggak seperti itu? Sebentar, ini kambingnya jual beli kambing atau penggemukan kambing? Penggemukan berarti. Kalau penggemukan bukan motor, nanti insya Allah saya jelaskan. Baik, itu jawabannya. Nanti saya jelaskan dengan cara bagi asma juga. Itu kalau misalnya mati juga seperti apa itu? Ya. Baik, kambingnya. Nah, kalau sekiranya ada yang mati. Demikian bisa kalau khair Abu Bilqis, dia tunggu jawabannya. Barakallahu fiik. Silakan, Ustaz. Ini penggemukan kambing tidak namakan dengan merubah. Walaupun uang saya serahkan, sama tadi dengan bikin bakso, jual bakso kan bikin, ya. Kecuali beli semuanya. Kalau ini bukan. Kan mudharabah namanya, ini penggabungan akad mudharabah, akad syirkah dengan akad isyarah. Ya. Maka bisa dikiaskan dengan musaqah, nanti pada babnya insyaAllah lebih kita jelas rincikan. Di mana caranya adalah, uang saya berikan tadi, ada penggemukan, berarti keluarkan dulu hak masing-masing, sisanya baru dibagi. Ataupun anda ingin dibagi anaknya umpamanya, anaknya ingin dibagi, anak ingin dibagi, tidak boleh mengatakan anak yang pertama untuk anda dan kedua untuk saya. Tidak boleh, karena mengandung horor yang besar. Anak yang pertama gemuk, anak yang kedua kurus. Maka tidak boleh. Harus syirkah seluruhnya. Di mana induknya pun harus pertambahan dari uang. Tadi anda umpamanya kambing itu dibeli dengan harga 2 juta. Sekarang tidak ada anak sama sekali. Dia kan sudah gemuk, sudah dipelihara oleh dia. Maka dinilai sekarang berapa harga kambing tersebut. Makanya harus diserahkan tadi uang, sehingga bisa menilai. Kalau kambing diserahkan, rugi yang pengelolanya. Saya serahkan kambing 5 ekor plus Aisan. Ternyata tidak ada yang beranak. Sudah setahun di tangan saya, 6 bulan tangan Aisan saya. Aisan gue nih. Yaudah itu, kembali modal saya 5 ya. Tidak, kembali modal 5 enggak. Dinilai pada waktu itu, mazhab Syafi'i mengatakan tidak boleh dengan barang. Dinilai, jumhur mengatakan boleh, tapi dinilai dengan barang. Kalau mazhab Syafi'i tadi batal sudah, lalu jumhur tidak. Dinilai dengan uang. Satunya anggap ini 1,5, ini 2, ini 1, ini berapa semuanya? Bapaknya semuanya 10 juta. Sekarang dinilai lagi ketika ingin bagi hasilnya. Berapa sekarang nilainya? Oh, nilainya sekarang diperkirakan ini sekian 15 juta. Berarti ada tambahan 5 juta. Kalau dia 50, 2,5 buat anda, 2,5 buat dia. Tapi kambing belum dijual. Terserah. Pemilik kambing mau ngasih uang 2,5 juta atau dijual salah satu kambing untuk mendapatkan laba aja. Masyaallah. Allah taala. Baik, jazakallahu khair. Demikian pendengar yang bertanya terkait dengan usaha atau peternakan kami, penggemukan ini saja, secara khusus ya. Baik, mungkin ini pertanyaan kami terakhir dalam pembahasan ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada. Sebagai kesimpulan, Ustaz, silakan. Kepada kaum muslimin dan muslimat, pelajari agama dengan anda dengan baik dan jangan mudah terjerat dengan kata-kata atau istilah. Ya. Orang yang sudah terjerat dengan kata-kata istilah adalah yang tidak mengucapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mempelajari dengan baik sehingga terjerat. Dia semuanya mudharabah, seolah-olah sudah halal padahal dalam tadi satu kasus tadi. Satu saja persyaratan jamin modal saya berubah dan menjadi riba. Ya, anda merasa ini istilah syar'i sudah sesuai syariat Allah, namanya mudharabah, ternyata adalah riba dan membahayakan diri anda dan saudara anda. Maka pelajari syariat Allah Subhanahu wa taala dan bertanyalah kepada ahlinya. Ya. Bila anda tidak mengetahui, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.